terang ketika kegelapan. Hadirmu mewarnai saat suka kau ada di sisi. Ku selalu tersenyum bila kau ada bersama. Ku nyanyikan irama kasih ini indah bagaikan satu melodi. Melodi kasih berlagu tersenyum bila kisah cinta kau imbas kembali. Moga selamanya kasihkan bersemi seindah kisah pertemuan dahulu. Kau imbas kembali. Kau selamat.